Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yuddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempatan malam hari ini kita bahas terlebih dahulu kitab Akidah dan Manhaj dari Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah Asy-Syafi'i. Kemudian setelah itu baru kita kaji fikih Safinatun Najah. Nah, kali ini kita masuk di perkataan Imam Al-Muzani tentang pembahasan nama dan sifat Allah. Monggo dibaca dari Imam Al-Muzani rahimahullah berkata. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Al-Wahid As-Samad, laisa lahu sahibatun wala walad." Jalla alimul ghaib fala syabiha lahu wala 'abid. As-Sami'ul Basir wal 'Alimul Khabir wal Mani'ur Rabi'. Artinya, Allah itu Maha Esa, Allah itu As-Samad, yang bergantung setiap makhluk kepadanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang maha mulia dan tidak semisal dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah itu maha mengilmui dan mengetahui. Allah itu yang menjaga dan maha tinggi. Taib. Ini perkataan dari Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini katakan Al-Wahidu As-Samad dan seterusnya. Yang di sini prinsip tentang nama dan sifat Allah ingin beliau ajarkan. Nah, kita lihat kembali. Ini masih kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kaidah nama dan sifat Allah. Dibaca. Kaidah nama dan sifat Allah. Yang pertama, nama Allah itu tauqifiyah, yaitu mesti dengan dalil. Yang kedua, rukun iman dengan nama Allah yang husna. Yang ketiga, bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Nah, ini tiga, ini sudah kita bahas sampai yang ketiga kemarin. Sampai pada bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Coba kita lihat penyimpangan-penyimpangannya, ringkasannya ada lima. Satu. Satu, menamakan berhala dengan nama-nama Allah. Dua, kemarin ada Lata dan Uzza, itu berasal dari nama Allah Al-Ilah. Uzza berasal dari nama Allah Al-Aziz. Terus dua. Dua, menyebut Allah dengan panggilan Bapa seperti kelakuan orang Nasrani. Nah, orang Nasrani memanggil Allah itu dengan sebutan manusia, dengan Bapa. Terus yang ketiga. Tiga, menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Nah, termasuk bentuk penyimpangan, menyifatkan Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Nanti ada penjelasan rincinya hari ini. Terus yang keempat. Empat, menolak nama dan sifat Allah. Entah dia itu melakukan taktil, penolakan, atau melakukan ta'wil, merubah makna ke makna yang lainnya. Terus yang kelima. Lima, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, sekarang kita lihat kaidah yang keempat dan kelima. Ya, keempat. Kaidah yang keempat, seluruh nama Allah pasti husna. Nah, seluruh nama Allah pasti husna. Ini prinsip. Husna itu artinya tidak boleh mengalami sifat-sifat kurang. Nanti ada penjelasan rincinya. Jadi nama Allah itu nama yang terbaik. Ada sebutan nama dan sifat-sifat yang ada juga pada manusia. Allah harus punya nama dan sifat yang lebih daripada itu. Tidak boleh sama dengan makhluknya. Boleh namanya itu sama, namun kandungannya bagi Allah lebih luar biasa daripada punya makhluk. Sekarang kita lihat dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, hanya milik Allah lah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Taib. Al-A'raf ayat 180 menunjukkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna. maka kita sebut biasanya dengan Asma'ul Husna. Apa maksudnya? Ada keterangan di bawah. Asma artinya apa? Husna artinya apa? Dibaca. Asma adalah bentuk jamak dari kata ism, yang berarti nama dari zat yang memiliki nama dan sifat. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling mulia, yang Allah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut atau nama yang ditetapkan oleh Nabi-Nya SAW. Jadi asma itu nama. Artinya sini nama-nama Allah tadi itu nama-nama yang paling mulia. Kita ikuti apa yang Allah namakan untuk dirinya dan juga yang Nabi SAW itu sebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pengertian husna. Husna adalah bentuk mu'annath atau lafaz berjenis wanita dari kata ahsan, paling bagus. Bukan bentuk mu'annath dari kata hasan. Sepadan dengan kubra, bentuk mu'annath dari akbar, dan musla, bentuk mu'annath dari amsal. Nah, lihat. Husna itu artinya terbaik. Bentuk mu'annas, ya, bentuk mu'annas dari kata ahsan. Yang artinya yang paling bagus atau paling baik. Mu'annas itu bentuk perempuan. Kok nama Allah itu pakai husna, kok enggak pakai ahsan? Karena asma itu jamak taksir. Istilah jamak dalam bahasa Arab. Dan jamak taksir itu kalau mau digantikan dengan kata ganti, itu dengan kata ganti mu'annas. Dengan kata ganti perempuan. Bukan berarti ya Allah itu perempuan. Bukan. Gak ada di situ menunjukkan seperti itu. Asmaul husna, husna itu pakai ya pakai kata mu'annas. Ya, kenapa pakai kata mu'annas? Karena mencocoki di depannya asma. Itu dalam bahasa Arab dikenal dengan sifat mausuf. Ya, yang di depannya itu asma, itu sifat. Kemudian al-husna itu mausuf yang disifati. Maka sifat mausuf itu harus alif lam, dua-duanya sama. Kemudian harus juga kalau depannya muzakkar laki-laki, belakangnya juga muzakkar laki-laki. Kalau depannya mu'annas perempuan, belakangnya juga mu'annas perempuan. Mencocoki seperti itu. Dalam bahasa Arab ada kaidah-kaidah semacam tadi. Nah, terus. Nama-nama Allah adalah husna. Artinya mencapai puncak kesempurnaan dan keindahan. Hal itu dikarenakan nama-nama Allah mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terdapat sedikit pun kekurangan padanya dari sisi manapun. Baik dari sisi ihtimal, kurangan asal makna lafaz, atau dari sisi takdir, penerapan makna pelengkap yang muncul dari hasil terkaan dalam pikiran pendengar. Taib. Dari nama husna itu maksudnya nama Allah itu mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terdapat kekurangan sedikit pun. Dari sisi ihtimal atau dari sisi takdir. Kalau menjelaskan ini pelajaran Asmaul Husna lebih rinci lagi. Dari sisi lafaznya, pokoknya lafaznya tidak ada sisi kekurangan sama sekali. Nanti kita akan lihat empat macam lafaz. Ya, ada empat macam lafaz, ada lafaz yang sempurna, ada lafaz yang ada kekurangan. Terus semua nama Allah? Semua nama Allah menunjukkan sanjungan dan pujian, bukan sekedar label atau merek. Akan tetapi, nama Allah berlaku sebagai nama yang sekaligus mengandung sifat. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah memerintahkan hamba-hambanya supaya mereka berdoa kepadanya dengan perantara menyebut nama-namanya. Dengan perantara menyebut nama-namanya dalam doa. Di sini disebut semua nama Allah menunjukkan sanjungan dan pujian. Kemudian nama Allah tadi itu juga mengandung sifat. Jadi misalnya nama Allah Ar-Rahman itu ada sifat di dalamnya. Sifatnya itu Allah memiliki sifat yang Maha Pengasih. Ada sifat yang terkandung dalam nama tadi. Allah punya nama Al-Ghafur yang Maha Pengampun, berarti sifatnya memberikan ampunan pada siapa saja. Terus di antara keindahan yang ditunjukkan oleh nama Allah adalah setiap nama dari nama-namanya mengandung sifat yang mencakup seluruh maknanya yang muncul dari nama tersebut. Contohnya adalah nama Allah Al-Alim yang Maha Mengetahui, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala. Nah, lihat, kita perhatikan, kita pelajari dulu. Contoh kesempurnaan nama Allah pada nama Al-Alim. Artinya di situ yang maha mengetahui. Apa di sini artinya? Kita lihat dulu ayatnya. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah. Inna Allah kana 'aliman hakima." Yang artinya, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, al-'alim, lagi maha bijaksana, al-hakim. Al-Insan ayat 30. Nah, di sini sebutkan dua nama. Inna Allah kana 'aliman hakima. Apa makna alim? Lihat penjelasannya. Maka dari ayat ini diketahui bahwa al-alim merupakan salah satu nama Allah Ta'ala yang mengandung makna ilmu yang sempurna, ilmu yang meliputi segala sesuatu secara global dan terperinci, ilmu yang tidak diawali dengan kebodohan, ilmu yang tidak ditimpa kelupaan, sehingga tidak ada makhluk sekecil apapun di bumi maupun di langit yang tidak diketahuinya. Nah, jadi nama Allah tadi Al-Alim. Al-Alim tadi artinya apa? Yang maha mengetahui. Lihat di sini kandungannya ya. Ilmu Allah itu berarti sempurna. Ilmu Allah itu meliputi ilmu yang secara global dan terperinci. Globalnya Allah tahu, terperincinya juga, detailnya juga Allah tahu. Dan ilmu di sini tidak diawali dengan kebodohan. Kalau manusia awali dengan bodoh dulu, tidak tahu dulu, akhirnya jadi tahu. Dia belajar dulu akhirnya jadi tahu. Kalau pada Allah tidak ada sifat kayak begitu. Tidak ada namanya alim itu diawali dengan kebodohan dulu, bagi Allah tidak ada. Bagi manusia ada atau tidak? Ada. Ilmu yang tidak ditimpa kelupaan. Manusia sudah belajar lupa enggak? Lupa atau tidak? Lupa. Ada kelupaan. Bagi Allah tidak. Allah mengetahui dan di situ tidak ada kelupaan. Maka tidak ada unsur kekurangannya. Jadi intinya kalau mau mengetahui nama-nama Allah, pokoknya bawa sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Allah itu maha melihat misalnya. Allah itu maha melihat al-basir. Berarti Allah itu melihat dengan detail. Tidak ada yang luput sama sekali bagi Allah. Tidak mungkin dihalangi dengan tembok yang berlapis-lapis. Allah tetap tahu. Allah tetap melihat. Allah maha mendengar juga sama. As-sami'. Allah maha mendengar. Maka maknakan juga seperti itu tadi. Allah punya nama yang sempurna. Berarti mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kalau mendengarnya makhluk, ini bisik-bisik, ya. Tidak dengar yang lainnya. Makhluk gak dengar. Namun Allah dengar atau tidak? Allah dengar. Maka sifat kekurangan pada makhluk tadi tidak boleh ada pada Allah. Jaraknya jauh. Makhluk gak bisa dengar lagi. Butuh teriak-teriak. Sedangkan Allah tidak butuh seperti itu. Tidak butuh dengan adanya jarak. Tidak butuh pakai jarak. Yang jauh pun Allah itu tahu. Makanya pernah diantara para sahabat itu zikirnya keras-keras ketika mereka itu lagi safar. Kemudian Nabi SAW tegur para sahabat, kalian tidak menyeru pada yang tuli. Allah itu mau mendengar, walaupun kalian itu jauh, Allah itu mau mendengar kalian. Allah mendengarnya luar biasa. Maka sifat kekurangan pada makhluk gak boleh pada Allah itu disamakan. Kalau manusia mendengar, gak bisa satu waktu semuanya ditangkap. Harus butuh giliran ini. Ini ada 10 orang aja, 10 orang panggil ini. Panggil kita satu orang di depan, berbarengan. Nih, misalnya tanya ini. Ya, Ustaz, saya tanya. Ini berbarengan semuanya. Apa kalau semuanya ini berbarengan ini bisa ditanggapi oleh satu orang di depan tadi? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Namun bagi Allah sangat-sangat mungkin sekali. Tidak mustahil bagi Allah. Yang ini berdoa, si A berdoa, 10 orang berdoa. Berdoa barengan ini. Mungkin gak Allah dengar semuanya? Mungkin sekali. Kalau makhluk gak bisa. Pendengaran makhluk terbatas. Sedangkan Allah mendengarnya luar biasa, semuanya bisa ditanggapi satu waktu, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Ya, dengan bahasa yang berbeda. Kalau kita butuh terjemah dulu. Kalau ada yang bisa translate pun juga, dia butuh ngantri untuk dengar satu persatu. Gak bisa tanggapi satu-satu. Maka mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Itulah maksudnya nama Allah itu pasti husna. Husna tadi artinya apa? Terbaik. Ya, nama Allah itu pasti husna. Husna itu artinya tidak boleh ada kekurangan dari satu sisi pun. Kalau makhluk punya nama, ada kekurangan. Walaupun dia punya nama juga, nama yang bagus. Pasti dari nama ini tidak semua dia memiliki sifat-sifat tersebut. Namun Allah tidak boleh. Kalau Allah punya nama seperti itu, harus ada sifat yang tadi. Namun kalau makhluk, kalau manusia punya nama seperti itu, belum tentu orangnya seperti itu. Contoh, ada yang punya nama soleh. Mungkin gak soleh? Hah? Mutlak 100% setiap yang punya nama soleh jadi soleh semuanya. Hah? Ada kayak gitu? Oh, enggak. Ada yang namanya soleh, yuk pemabuk ada. Ya, ada yang nama soleh, ya, habis nyolong sendal misalnya. Soleh namanya. Soleh ini dia punya nama soleh, namun tidak terkandung makna soleh di dalamnya. Kalau bagi Allah, nama seperti itu harus terkandung, ya, makna seperti itu pula. Sifat seperti itu ada, gak boleh tidak ada. Harus ada, dan adanya harus sempurna. Nah, terus dilanjutkan tadi. Nah, sekarang kita pelajari tentang lafaz. Jadi, kapan lafaz itu yang tepat untuk Allah, atau nama yang tepat untuk Allah seperti apa? Kita pelajari ada 4 lafaz ini. Satu. Satu, lafaz yang kandungannya sempurna mata dalam lintasnya. Jadi kalau yang sempurna secara mutlak cuma ada pada nama Allah saja. Bisa jadi manusia juga punya nama yang sama, namun tidak mungkin mengandung makna seperti yang ada pada makna Allah, pada nama Allah. Contoh alim tadi, ada seorang manusia namanya alim juga, atau dia disifati alim. Apakah sama alimnya dia dengan alimnya Allah? Tidak. Allah punya nama seperti itu harus punya kandungan sifat-sifat yang sempurna. Dua. Dua, lafaz yang kandungannya sempurna namun punya sisi dan makna yang tidak sempurna. Lafaz seperti ini hanya boleh mengabarkan tentang Allah, tidak boleh menjadi nama. Contoh, misalnya al-mutakallim. Mutakallim itu yang berbicara. Namun mutakallim ini ya tidak 100% makna yang sempurna. Karena mutakalim di sini dapat disifatkan juga. Kita bicarakan orang itu mutakalim yang berbicara, yang lagi speak di depan. Itu mutakalim namanya. Atau orang pertama. Bagi Allah, ya bisa pakai nama itu, namun bisa kita sebut seperti itu, namun cuma sekadar itu sebagai berita. Menceritakan tentang Allah saja. Tidak boleh jadi nama. Ya, tidak boleh jadi nama. Karena ada sisi apa? Kurangnya satu sisi. Atau ada makhluk yang seperti itu. Terus yang ketiga. Tiga, lafaz yang kandungannya mengandung kekurangan dan kesempurnaan. Jadi ada kekurangan di situ, ada kesempurnaan. Misalnya? Misalnya, Allah itu membuat makar. Maka tidak bisa dijadikan nama Allah. Bisa dijadikan khabar untuk Allah, namun dengan dikaitkan dengan kata lainnya. Yaitu Allah membuat makar yang terpuji. Ya, disebutkan dalam ayat Allah itu yang sebaik-baik yang membuat makar. Kalau kita identikan makar itu buat kerusakan, namun maksudnya ada yang ingin membuat makar bagi Allah, pada Allah, maka Allah itu balas tadi makarnya. Maka Allah dikatakan balas makarnya. Maka ketika ada yang berbuat seperti itu, Allah balas. Berarti makar yang ada di sini bukan makar seperti yang ada pada makhluk. Memang dari sisi penamaan ada kekurangan dan ada sifat kesempurnaan. Maka ini tidak boleh jadi nama. Gak boleh namakan Allah dengan al-makir. Makir itu artinya membuat makar. Gak boleh. Karena sudah identik nanti dengan satu nama yang negatif. Walaupun ada satu sisi, ada sisi positifnya, sisi sempurnanya. Berarti kita bisa memaknakan ada makar yang terpuji, ada makar yang tercela. Maka ada dua kandungan ini. Nama Allah tidak boleh seperti itu. Nama Allah harus mengandung sifat-sifat yang sempurna. Enggak boleh ada sisi kekurangan apapun. Terus yang keempat. Keempat, lafaz yang mengandung kekurangan saja, maka tidak disandarkan pada Allah. Tidak sebagai nama, sifat, maupun khabar. Lafaznya mengandung kekurangan saja, maka tidak disandarkan pada Allah. Tidak sebagai nama, tidak sebagai sifat, atau tidak sebagai khabar. Contoh misalnya, tidak bisa kita katakan ya pada Allah misalnya sifat kekurangan ngantuk misalnya, tidak bisa. Itu sifat kekurangan secara mutlak. Allah punya pasangan, berarti itu sifat kekurangan juga secara mutlak. Tidak bisa dijadikan sebagai nama, tidak bisa dijadikan sebagai sifat, tidak bisa dijadikan sebagai khobar. Berarti yang sekarang lagi keren coba bahasanya. Kalau Allah so sweet, itu masuk yang mana dari empat ini? Satu masuk atau tidak? Satu masuk atau tidak? Tidak masuk. Dua, hah? Ada sisi kekurangan, ada sisi sempurnanya. Ada namun makna lain tidak sempurna. Tidak masuk juga. Entah atau tiga atau empat. Ya, penggambaran. Namun penggambarannya enggak pas juga. Berarti itu mandung sifat kekurangan. Karena orang sudah identik gitu. So sweet ini ibaratnya kan cuma dengan manusia makhluk saja. Tidak punya sisi yang sempurna bagi Allah. Maka kalau nyebut Allah enggak bisa sembarangan. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang terbaik. Enggak bisa kita itu menamakan Allah dengan sifat-sifat yang menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah ajarkan, enggak bisa. Ya. Maka enggak usah pakai istilah aneh-aneh kalau bicarakan nama-nama dan sifat Allah enggak boleh. Kemarin sudah kita lihat di kaidah pertama, nama Allah itu tauqifiyah. Mesti dengan dalil, berarti hati-hati sekali kita sebut tentang Allah. Enggak bisa sebut sembarangan. Nah, terus yang kelima. Kaidah yang kelima, nama Allah tidak dibatasi oleh jumlah bilangan tertentu. Nah, kesimpulannya lagi yang kelima ini kaidah penting, nama Allah tidak dibatasi oleh jumlah bilangan tertentu. Bahkan ini nanti disebutkan oleh Imam Nawawi, ini ijma. Kesepakatan ulama. Kita lihat. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan dibawakan juga oleh Imam Ahli Hadis selain beliau dari jalur Ibnu Mas'ud. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika di lubuk duka dan kesedihan. Ini bagi yang lagi berduka dan bersedih. Termasuk yang galau-galau juga ini doanya. Nanti lihat kandungan isinya ini pas ini. Ya, dibaca langsung Allahumma inni abduk. Allahumma inni abduk ibnu abdi ibnu amati nasiyati biyadi ma'udin fiyya hukmuk adlun fiyya qadaruk as'aluka bi kulli ismin huwa samaita bihi nafsa au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au istahsarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-qur'an rabi'a qalbi ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Artinya? Ya, artinya, ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, ketentuanmu kepadaku pasti adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap yang baik yang telah engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu. Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu atau yang engkau khususkan untuk dirimu dan ilmu gaib di sisimu. Mohon jadikan Al-Quran sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan sentilan kesedihanku. Di sini di doanya itu pada yang terakhir. Awalnya itu baru tawassul. Ya, awalnya itu baru tawassul. Doanya itu mulai dari kalimat anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penenteram hatiku. Jadi Al-Quran itu menenteramkan hati. Lagi galau, lagi sedih, lagi duka berat, Al-Quran bisa hibur. Terus, cahaya di dadaku, pelenyap dukaku, dan penghilang kesedihanku. Tugas akhirnya belum kelar-kelar. Ya, sedih enggak itu? Sedih. Baca ini berarti. Ini doanya. Ya, mulai dari awal tadi ya. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik awis ta'sarta bihi fi ilmin ghaibi inda an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Lihat pada kalimat awis ta'sarta bihi fi ilmin ghaibi inda, yang tadi saya blok hitam ini. Atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisimu. Kan tadi disebutkan, aku meminta dengan namamu. Lalu dikatakan, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib. Berarti ada nama-nama Allah yang ada di ilmu ghaib yang kita tidak tahu. Berarti kita tidak diajarkan. Berarti enggak semuanya itu diajarkan kepada kita. Sehingga tidak boleh kita batasi nama Allah dengan jumlah bilangan tertentu. Lihat keterangan di bawahnya lagi. Adapun nama yang disembunyikan dalam ilmu ghaib oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Begitu pula nama yang diajarkannya kepada sebagian golongan di antara makhluknya. Bisa jadi golongan yang lain tidak mengetahuinya. Adapun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah, yang artinya sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 dikurang 1, yang apabila seseorang menghitungnya niscaya dia masuk surga. Nah, Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Man asoha, siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Sekarang lihat keterangan di bawahnya dari Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini bukanlah dalil pembatasan jumlah nama Allah Ta'ala sebagaimana disepakati oleh para ulama. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki nama selain nama yang jumlahnya 99. Sesungguhnya maksud dari hadis adalah barang siapa menjaga 99 nama tadi, niscaya dia akan masuk surga. Bukan maksud pengabaran hanyalah untuk orang yang menghitungnya semata. Karena nama Allah tidak dibatasi sebagaimana disebutkan dalam hadis, aku mohon kepadamu dengan setiap nama baik yang telah engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu baik di sisimu. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki dari sebagian ulama Malikiyah menyatakan bahwa nama Allah itu ada 1000 nama. Nah, nama Allah ada 1000 nama, bahkan yang lainnya, ulama yang lainnya sebutkan seperti itu. Terus Ibnu Al-Arabi katakan itu tetap masih sedikit. Nah, Ibnu Al-Arabi katakan masih sedikit. Nah, terus adapun penentuan 99 nama tersebut terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi. Namun penentuan sebagian nama di dalamnya terdapat beda pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang rinci 99 nama itu apa saja rinciannya. Sama seperti jenengan dapatkan di cover ya, di mushaf Al-Qur'an di awal-awal itu ya. Ya, depan dan belakang. Ada kan? Ada. Tentang penentuan itu sama seperti dalam Jami' At-Tirmidzi ditentukan juga. Namun sebagaimana kata Imam Nawawi di sini, para ulama untuk menentukan ini masuk 99 ataukah tidak, ada yang beda pendapat, ada yang katakan ini masuk, ada yang katakan ini enggak masuk. Berarti apa yang disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi tidak harus dengan nama-nama seperti itu. Berarti yang kita tentukan yang ada di mushaf Al-Qur'an itu enggak harus. Rincian tadi itu enggak harus. Karena ada ulama yang setuju itu masuk, ada ulama yang tidak setuju itu masuk di dalamnya. Dan pastinya tadi sebagaimana kata Imam Nawawi, lebih dari 99 nama. Terus, adapun pengertian siapa yang menghitungnya sebagaimana dalam hadis adalah siapa yang menghafalnya. Berarti menghafalnya, namun ada keterangan lagi. Ulama lainnya mengatakan, maksudnya adalah siapa yang memperhatikan nama tersebut, siapa yang menjelaskan konsekuensinya, siapa yang menggunakan maknanya, hingga siapa yang menghafalkannya. Nah, kalau paling bagus kita lengkapi saja. Bukan hanya menghafalkan, namun apa? Memperhatikan nama tadi, memperhatikan konsekuensinya. Alim itu konsekuensinya apa bagi Allah? Sehingga manusia praktekannya seperti apa? Oh, Allah Maha tahu segala sesuatu secara detail. Berarti kita bisa meresapinya. Allah tahu seperti itu, berarti saya harus hati-hati dalam berbuat. Kemudian siapa yang membenarkan maknanya juga? Makna-maknanya dia benarkan. Bukan hanya menghitungnya saja, bukan hanya menghafalnya saja. Begitu juga mengamalkan asar-asar atau pengaruh-pengaruh dari nama tadi. Jadi tidak sebatas kalau biasa kita lihat di pengajian-pengajian itu, ya cuma baca saja, enggak cukup. Baiknya apa? Tadi pahami. Juga di sini apa? Memperhatikan, menjalankan konsekuensi, ujung-ujungnya sampai mengamalkan nama-nama tadi. Intinya kesimpulannya, nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah 99. Dalil-dalilnya tadi sampai penjelasan dari Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab.